Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran seputar masalah fikih terkait masalah hukum-hukum haji dan umrah. Pada pertemuan terakhir masih kita menjelaskan tentang fidyatu al-mahdhurat, fidyah atau kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang melanggar larangan-larangan ihram. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, seorang yang haji itu dia dibebankan membayar fidyah dikarenakan na'am melanggar larangan-larangan ihram, atau yang kedua meninggalkan perkara-perkara yang wajib di dalam ihram. Adapun yang telah kita bahas, na'am, yaitu tentang fidyah al-mahdhurat. Di antaranya adalah apabila seorang na'am memotong kuku atau rambutnya, begitu juga dia memakai pakaian yang berjahit, memakai minyak wangi dan menutup kepalanya yang melekat, atau dia mubasyarah bercumbu tanpa mengeluarkan mani, maka fidyahnya adalah memilih salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah berpuasa 3 hari. Kalau tidak mampu, maka na'am memberi makan 6 orang miskin. Kalau tidak mampu juga, maka boleh dia menyembelih 1 ekor kambing. Dan fidyah ini terkena ya bagi seorang yang melakukan pelanggaran ihram dalam keadaan dia sengaja, kemudian ingat dan tahu hukumnya, tidak sedang difaksa. Nah, maka wajib dia membayar fidyah. Hanya saja kalau dia melakukannya karena hajah, karena butuh, maka tidak ada dosa baginya. Naam, hanya dia sekedar membayar fidyah. Naam, sebatas apa yang dia langgar. Naam, adapun seorang yang melanggar larangan ihram dalam keadaan sengaja dan dia tahu hukumnya, tidak sedang dipaksa dan tidak ada udzur, ya, maka dia berdosa sekaligus dia dibebani membayar fidyah. Adapun keadaan ketiga yang telah kita sebutkan dari keadaan-keadaan orang yang melanggar ihram, larangan-larangan ihram, yang ketiga adalah seorang yang melanggar larangan ihram karena lupa atau tidak sengaja atau dipaksa, maka na'am dia tidak berdosa dan dia tidak dibebankan membayar fidyah. Akan tetapi dikecualikan masalah jima. Kalau jima, na'am, ya menurut pendapat sebagian para ulama, ya tidak ada udzur walaupun dia lupa. Ya. Na'am, dan seorang yang berjima dengan istrinya, na'am, sebelum tahallul awal, sebelum tanggal 10, maka menyebabkan hajinya batal. Kemudian dia wajib mengulang ya tahun berikutnya. Adapun seorang berjima dengan istrinya setelah tahallul awal, maka hajinya tetap sah. Akan tetapi dia wajib membayar fidyah dengan memotong 1 ekor unta. Kita masuki fidyah berikutnya bagi seorang yang melanggar larangan ihram. Wa amma binisbati li'aqdin nikah. Dan adapun bagi seorang yang melanggar larangan ihram karena melakukan akad nikah, fala yajibu fi dzalik fidyah, maka tidak wajib atas pelanggaran itu fidyah. Naam, dia tidak diwajibkan membayar fidyah. Wa innama yakunul aqdu fasidan, hanya saja akad nikah tersebut fasid, batal. Jadi apabila seorang yang sedang ihram melanggar larangan ihram, yaitu menikah atau menikahkan, sebagaimana hadis yang datang, innal muhrim la yunkihu, la yankihu wa la yunkahu, la yankihu wa la yunkihu, innal muhrim la yankihu wa la yunkihu, sesungguhnya seorang muhrim itu la yankihu, ya, tidak boleh dia menikah, wa la yunkihu, ankaha yunkihu, ta'diyah, tidak boleh juga dia menikahkan. Kalau dia melakukan akad nikah, maka akadnya fasid, ya, batal, dan dia tidak membayar fidyah. Kemudian fidyah berikutnya bagi seorang yang melanggar larangan ihram, wa amma binisbati liqat'i syajaril haram, liqat'i syajaril haram wa nabatihi alladhi lam yazra'hu al-adami fatutmanu asyajaratus saghir urfan bisyatin wa ma fauqaha bibaqaratin. Dan adapun bagi seorang yang melanggar larangan ihram berupa memotong pepohonan haram atau tumbuhan-tumbuhan yang tidak ditanam oleh manusia, yang tidak ditanam oleh manusia, sebagaimana kita sebutkan, naam, kalau ditanam oleh manusia, pendapat yang sahih, tidak mengapa. Yang dilarang bagi seorang yang ihram adalah mencabut, ya, atau merusak tanaman yang ada di tanah haram, yang itu tumbuh alami, bukan ditanam oleh manusia. Maka barang siapa yang memotong pepohonan haram atau tumbuhan-tumbuhannya, naam, fatutmanu asyajaratus saghir urfan bisyatin, maka diberikan beban, ya, diberikan denda bagi seorang yang memotong pepohonan yang kecil menurut uruf yang ada di sana, bisyatin, dengan menggantinya, ya, dengan seekor kambing. Wa ma fauqaha bibaqaratin, dan apabila pohonnya lebih besar, maka fidyanya adalah dengan seekor sapi. Wa yutmanu annabatu wal waraqu biqimatihi li'annahu matkumun, dan diberikan denda bagi seorang yang memotong rerumputan atau dedaunan. Ini lebih kecil lagi, ya, kalau tadi pepohonan, sekarang adalah rerumputan atau dedaunan. Naam, biqimatihi, dengan nilainya, di annahu matkumun, dikarenakan bisa ditaksir, ya. Hadza idza kana murtakibul mahdhuri muta'ammidan. Dan fidyah-fidyah ini itu diberlakukan bagi seorang yang melanggarnya dengan sengaja, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Naam, keadaan orang yang melanggar larangan ihram itu tidak luput, tidak terlepas dari satu dari tiga keadaan. Keadaan pertama, dia melanggar larangan ihram dalam keadaan dia mengetahui ilmunya, mengetahui hukumnya, kemudian dia tidak dalam keadaan lupa, dan juga dia tidak terpaksa, akan tetapi dia melakukannya itu karena hajah, karena butuh, ya, seperti keadaan seorang sahabat Ka'ab ibn Ujrah yang harus memotong rambutnya sebelum tahallul, ya, dikarenakan terlalu banyak, ya, hewan atau kutu yang ada di rambutnya sehingga sangat mengganggu beliau. Jadi beliau terpaksa memotongnya dalam keadaan beliau tahu ilmunya, ini karena hajah, maka dia tidak berdosa, akan tetapi dia membayar fidyah. Kemudian keadaan yang kedua yang telah kita sebutkan, seorang yang melanggar larangan ihram dalam keadaan dia mengetahui ilmunya, kemudian dia tidak dalam keadaan lupa dan juga tidak dalam keadaan dipaksa, dan dia melakukannya bukan hajah, ya, bukan karena butuh, maka dia berdosa. Kemudian dia harus membayar fidyah. Kemudian keadaan yang ketiga adalah seorang yang melakukan pelanggaran ihram dalam keadaan dia tidak mengetahui, atau dalam keadaan lupa, atau dalam keadaan dipaksa, maka dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah. Kemudian ammal jahilu annasi fala syai'a alaihima. Adapun seorang yang lupa, yang jahil, yang tidak mengetahui hukumnya, maka ya tidak ada fidyah atas keduanya. Alhamdulillah, selesai dari fidyah al-mahdhurat. Dan termasuk juga sebagaimana yang telah kita sebutkan, seorang harus membayar fidyah tatkala dia meninggalkan al-wajibat, ya, meninggalkan perkara-perkara yang wajib di dalam ihram, juga harus atau dibebani untuk membayar fidyah. Sekarang kita masuki poin yang baru atau masalah yang baru. Al-masalatu tsalitsah fil hadi wa ahkamihi, tentang sesembelihan dan hukum-hukumnya. Al-hadiyu ma yudha ilal baitil haram min bahimatil an'am al-ibilu wal baqar wal ghanam takarruban ilallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan al-hadiyu adalah ma yudha, hewan-hewan yang disembelih, ilal baitil haram, yang berada di sekitar masjidil haram, min bahimatil an'am, dari kalangan bahimatul an'am. Karena hewan-hewan inilah yang boleh disembelih, selain maksudnya dijadikan, ya, kurban, disembelih dijadikan hewan kurban. Selain bahimatul an'am, maka tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah sapi dengan berbagai macam jenisnya. Dimasukkan juga oleh para ulama bahimatul an'am dari jenis sapi, yaitu kerbau. Naam. Adapun kuda tidak masuk. Ya, seorang berkurban di hari raya Idul Adha misalnya dengan kuda, maka tidak sah. Walaupun kudanya harganya miliaran atau ratusan juta. Ya, karena bukan termasuk bahimatul an'am yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah wal baqar, afwan al-ibil, ini unta. Ya, unta dengan berbagai macam jenisnya. Ada unta berpunuk satu, ada unta berpunuk dua. Wal baqar dengan berbagai macam jenisnya, masuk juga sebagaimana yang kita sebutkan kerbau. Wal ghanam, ya, kambing. Ya. Ada istilahnya kambing, ya, kacang. Ada juga istilahnya domba, ya, dan berbagai macam jenisnya. Naam takarruban ilallah, dalam rangka bertakarrub ilallah. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan sesembelihan. Naam. Dan asal penyembelihan yaitu adalah pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala orang tuanya, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Disebutkan di dalam surat As-Saffat. Ya, falamma balagha ma'ahu sa'yah qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Allah kisahkan dalam surat As-Saffat, ya, kisah asal muasal, ya, syariat penyembelihan ini. Takala Nabi Ismail alaihissalam itu beranjak dewasa, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka, sesungguhnya aku bermimpi, ya, di dalam tidurku. Dan mimpi para nabi disebutkan oleh para ulama adalah wahyu, ya. Jadi harus dibenarkan. Sebab itu mereka membenarkannya. Naam. Adapun mimpi selain para nabi, ya, maka bukan wahyu. Bisa jadi benar, ya. Naam, bisa jadi salah, ya. Kalau menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, ada seorang bermimpi, maka menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka mimpinya itu salah. Dia bermimpi misalnya mendapatkan syariat baru, ya, menjadi nabi baru, maka mimpi tersebut adalah batil, datang dari syaitan. Nah, jadi mimpi yang sebagai wahyu adalah mimpinya para nabi, dan mimpi para nabi itu adalah al-haq. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam, sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidurku, sesungguhnya ya anni adbahuka, aku dalam keadaan menyembelihmu. Fandur madza tarah, ya, maka apa pendapatmu? Naam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, ya, lakukanlah apa yang engkau diperintah, ya, anak yang soleh. Karena beliau adalah seorang nabi, ya, beliau terima karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kisahnya sangat panjang, bisa dilihat dalam surat As-Saffat, ya. Kemudian tatkala Nabi Ismail alaihissalam sudah direbahkan dan hendak dipotong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan hewan sesembelihan. Maka inilah asal-muasal naam syariat penyembelihan. Anwa'ul haji, sekarang macam-macam naam penyembelihan. Yang pertama adalah hadyut tamattu' wal qiran, penyembelihan dikarenakan haji tamattu' dan qiran. Ya, haji tamattu' dan qiran, bagi seorang yang berniat haji tamattu' dan qiran maka wajib menyembelih. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, haji itu ada tiga jenis. Ada istilahnya haji tamattu', yang kedua haji qiran, yang ketiga adalah haji ifrad. Haji tamattu' yaitu seorang melakukan ibadah haji dengan melakukan umroh terlebih dahulu. Ya, dia umroh di bulan-bulan haji, kemudian digabung, disambung niatnya dengan haji. Ini namanya haji tamattu'. Sebagian menyebutkan haji ini afdal. Yang kedua adalah haji qiran, yaitu haji yang menggabung ya umroh dan haji dalam satu niat dengan tidak melakukan umroh. Nah, adapun haji ifrad adalah niat haji saja. Nah, bagi seorang yang berniat haji tamattu' dan haji qiran maka wajib menyembelih, ya, dikarenakan dia melakukan haji tamattu' wal qiran. Wa huwa wajibun 'ala man lam yakun hadirul masjidil haram, hadirul masjidil haram. Wa huwa dammu nusukin la jabran. Dan hadyu tamattu' dan qiran ini, ya, itu wajib bagi seorang yang tidak berada di Masjidil Haram dan dia adalah sesembelihan karena na'am amalan haji, la jabron, bukan karena hukuman. Nah, nanti akan disebutkan ada penyembelihan dikarenakan hukuman, yaitu melanggar larangan-larangan ihram sebagaimana yang kita sebutkan. Ini jenis yang pertama, ya, penyembelihan dikarenakan melakukan haji tamattu' dan qiran, maka wajib menyembelih hewan kurban. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman tamatta'a bil umrah ilal haji famastaisara minal hadi. Maka barang siapa yang berhaji tamattu', yang menggabungkan umrah dengan haji, famastaisara minal haji, maka wajib dia yang menyembelih apa yang dia mudah baginya. Fa in adama al hadyu aw samanuhu sama salasata ayyamin fil haji. Maka apabila dia tidak mendapati hewan sesembelihan, ya, atau tidak mendapati harganya, ya, maksudnya tidak ada barangnya, ya. Nah, dia tidak mendapati hewan sembelihan atau mungkin dia tidak memiliki uangnya, ya, maka boleh dia berpuasa 3 hari fil haji dan 7 hari nanti di negerinya, ya. Wa yajuzu siyamuha fi ayyami tasyrik, dan boleh baginya berpuasa 3 hari tersebut di hari-hari tasyrik. Wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi, dan 7 hari apabila dia telah kembali ke keluarganya. Jadi berpuasa 10 hari. Jadi ini di antara konsekuensi bagi seorang yang berniat melakukan haji tamattu' dan haji qiran, maka dia harus menyembelih. Kalau tidak bisa menyembelih, mungkin karena tidak ada uang atau karena tidak ada barangnya, tidak ada yang bisa disembelih, maka solusi yang kedua, alternatif yang kedua adalah berpuasa 10 hari. 3 hari di musim haji, yaitu di hari-hari tasyrik, ya, 7 hari ketika dia pulang di negerinya. Naam. Dan telah kita sebutkan, ya, pada pembahasan asyam, ya, kenapa jemaah haji itu diperbolehkan berpuasa di hari-hari tasyrik, ya, karena ini termasuk yang dikecualikan. Karena hukum asal berpuasa di hari-hari tasyrik itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan bagi seorang berpuasa di hari-hari tasyrik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Ya, bukan untuk berpuasa. Hanya saja diperbolehkan bagi seorang berpuasa di hari-hari tasyrik itu bagi jemaah haji, ya, yang tidak bisa na'am menyembelih hewan kurban. Ya, maka boleh baginya berpuasa di hari-hari tasyrik, ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keduanya mengatakan lam yurakhas fi ayyami tasyrik ayyusunna illa liman lam yajidil hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rukhsah untuk seorang berpuasa di hari-hari tasyrik kecuali bagi seorang yang tidak mendapatkan sesembelihan. Jadi ini solusi yang kedua, ya. Kemudian liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum." Maka barang siapa yang tidak mampu, tidak mendapati, ya, hewan sesembelihan untuk disembelih dikarenakan haji tamattu atau qiran, maka dia berpuasa 3 hari di bulan haji, yaitu di hari-hari tasyrik. Naam, kemudian 7 hari apabila dia telah kembali. Wa yustahabbu lil haji ayyakula min haji tamattu wal qiran. Dan disunahkan bagi seorang jemaah haji, ya, yang niat hajinya tamattu dan qiran, untuk memakan sesembelihan tamattu dan qiran, ya, sembelihan hajinya karena kan haji tamattu dan qiran. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi ta'ala fakulu minha wa at'imul qani'ah wal mu'tar. Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah na'am sebagiannya kepada qani'. Qani' ini adalah seorang yang miskin yang tidak meminta. Adapun mu'tar adalah orang miskin yang meminta-minta. Jadi keadaan orang miskin itu ada 2. Ada yang meminta-minta, ada yang tidak meminta-minta. Ya, mungkin dia miskin tidak meminta-minta menjaga muru'ahnya. Ya, ada orang miskin meminta-minta, ya, tidak menjaga muru'ahnya. Nah, jadi ini jenis yang pertama dari jenis-jenis hadyu, ya, sesembelihan dikarenakan memilih haji tamattu atau qiran. Kemudian yang kedua adalah hadyu al-jabran, ya, sesembelihan dikarenakan denda. ya, melanggar larangan-larangan ihram atau meninggalkan sesuatu yang wajib pada amalan-amalan haji. Wa huwal fidyatul wajibatu li tarki wajibin aw irtikabi mahdhurin min mahdhuratil ihram. Dan fidyah dikarenakan ya jabron ini adalah sesuatu kewajiban, hukumnya wajib, dikarenakan dia meninggalkan sesuatu yang wajib atau dia terjatuh ke dalam larangan-larangan ihram. Ya. Au bisababil ihsa'i, ini sebab yang ketiga. Inda wujudi sababihi. Atau disebabkan karena dia terhalangi, tidak bisa melanjutkan haji. Ya, tidak bisa melanjutkan haji. Naam. Kemudian inda wujudi sababihi, ya takala dia mendapati sebabnya, ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in uhsirtum famastaisara minal haji, maka apabila kalian tertahan, ya tidak bisa melanjutkan haji mungkin karena sakit atau karena mungkin keadaan yang lain, ya maka boleh dia memutus hajinya. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, takala seseorang itu melafadzkan atau afwan meniatkan, ya, ihram labbaika umratan aw had labbaika umratan wa hajjan, maka disunahkan ya mengqayyid niatnya, mensyaratkan niatnya itu dengan tambahan, ya, dengan tambahan famahilli haitsu habastani. Fa in uhsirtum famahilli haitsu habastani. Ya, fa in uhsirtu famahilli haitsu habastani. Maka apabila aku tertahan, ya, maka aku bertahallul di mana saja aku tertahan. Ya, kemudian dia menyembelih. Ya. Jadi ini sebab-sebab hadyu al-jabran. Yang pertama dikarenakan dia meninggalkan sesuatu yang wajib dari amalan-amalan haji. Yang kedua karena dia terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran ihram. Kemudian yang ketiga adalah dikarenakan dia tertahan, tidak bisa melanjutkan na'am amalan-amalan haji. Walikauli Ibni Abbasin, dan berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu faljurik daman. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang lupa dari amalan-amalan hajinya atau meninggalkannya, ya, faljurik daman, maka hendaklah dia mengalirkan darah, yaitu menyembelih. Wa hadzan naw'u la yajuzul aklu minhu, dan jenis ini yaitu sesembelihan dikarenakan jabron, dikarenakan denda, ya. Naam, itu tidak boleh baginya untuk makan darinya. Ya, berbeda dengan haji tamattu dan qiran tadi. Ya, boleh ya seorang yang berhaji tamattu dan qiran memakan sebagian sembelihannya. Adapun naam disebabkan karena jabron, karena melanggar larangan ihram atau meninggalkan sesuatu yang wajib sehingga dia harus membayar fidyah ya dengan menyembelih hewan, maka tidak boleh dia memakan hewan tersebut atau sebagiannya. Bal yatasaddaqu bihi ala fuqara'il haram, bahkan ya dia mensedekahkan na'am daging tersebut kepada orang-orang fakir yang ada di al-haram. Kemudian yang ketiga dari jenis-jenis hadyu adalah hadyu at-tatawwu', ya hadyu at-tatawwu', na'am, yaitu menyembelih dikarenakan sunnah, ya penyembelihan sunnah. Naam, dan ini secara umum ya boleh. Ya, bukan karena Idul Adha, ya. Naam, atau karena ya naam umrah, ya, atau haji, haji tamattu atau qiran, ya. Penyembelihan sunnah secara umum. Ya, bukan hanya naam di Idul Adha. Baik Idul Adha maupun di luar itu boleh, ya. Dalam acara misalnya nikahan menyembelih Ya, ini juga tidak mengapa. Wa huwa mustahabbun likulli hajin wa likulli mu'tamir. Dan penyembelihan yang sunnah ini itu disunnahkan bagi orang yang haji maupun bagi orang yang umrah. Iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ahda mi'ata badanah fi hajjatil wada'. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ia telah menyembelih 100 ekor unta pada hajjatul wada'. Wa yustahabbu al-aklu minhu, dan dibolehkan atau disunahkan makan darinya. Ya, bahkan sebagian para ulama menyebutkan ya bisa dibagi-bagi sembelian sunnah itu. Ya, sembelian misalnya pada hari raya Idul Adha, ya, sebagiannya itu dimakan oleh pemiliknya, sebagiannya mungkin dibagi-bagikan kepada tetangganya atau kepada orang-orang miskin. Ini diperbolehkan karena ada sebagian naam di tengah-tengah kalangan orang awam atau kaum muslimin, kalau yang namanya berkorban ya berkorban, katanya namanya berkorban ya, kalau berkorban diambil lagi kan tercela. Yang namanya orang berkorban harus direlakan. Ya, mada dia sudah berkorban terus diambil lagi, sudah memberi diambil lagi. Ya, oleh sebab itu mereka ya terkadang melarang atau tabu, ya, seorang yang berkorban tidak boleh katanya ngambil. Namanya antum sudah berkorban, ya, kalau sudah berkorban kan berarti sudah rela, ya. Nah, maka ini tidaklah benar, ya. Ini tidak ada contohnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memakan sebagiannya. Sebagiannya dibagikan kepada kaum muslimin secara umum. Lianna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amarah min kulli jazurin bibat'atin. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada setiap ya tukang jagal untuk menyisahkan ya beberapa potong atau potongan daging. Ya, fatubihat, kemudian dimasak oleh beliau. Wa akala minha, ya, kemudian beliau makan darinya. Wa syariba min murqiha, dan kemudian beliau meminum kuahnya. Wal bat'atu atau bit'atu al-qit'atu minal laham, yaitu potongan dari daging. Wa yajuzu li ghairil muhrim ayabatha hadaya ila Makkah na'am litadbiha biha. Dan dibolehkan bagi seorang yang muhrim untuk membagikannya ya, sebagai hadiah ya ke Makkah, ya na'am ya. Dan boleh bagi seorang yang muhrim untuk mengirimnya sebagai hadiah kemudian disembelih. Naam. Takarruban ilallah, dalam rangka bertakarrub ilallah. Wala yuhramu alaihi syai'un mimma yuhramu alal muhrim. Dan tidak diharamkan atasnya sesuatu pun dari apa-apa yang diharamkan bagi seorang muhrim. Kemudian yang keempat dari jenis-jenis penyembelihan adalah hadyun nazar. Penyembelihan karena nazar, karena janji. Dan hukum asal nazar disebutkan oleh para ulama itu makruh. Dan nazar ini la yakhruju illa minal bakhil. Ya. Nazar ini tidaklah muncul kecuali bagi orang yang bakhil. Kenapa? Karena dia mau beribadah kalau keinginannya terpenuhi. Ini namanya orang bakhil beribadah. Ya. Dia mau ibadah kalau dia dapat upah. Langsung kelihatan hasilnya. Barulah ya dia mau beribadah. Ya, kalau keinginannya terpenuhi. Dan sebab itu sebagian para ulama menyebutkan orang yang beribadah karena nazar ini beribadah karena bakhil. Dan hukum asal nazar itu makruh. Hanya saja kalau nazar sudah diniatkan dan terkait dengan kebaikan, maka wajib ditaati dan hukumnya berpindah. Yang tadinya makruh jadi wajib. Ya, kalau itu terkait dengan ketaatan. Tapi kalau nazar terkait dengan kemaksiatan tidak boleh ditaati, ya, harus ditinggalkan. Naam. Dan nazar ini tidaklah bisa merubah takdir. Ya, tidaklah bisa merubah takdir sebenarnya. Ya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan. Dan yang bisa merubah takdir disebutkan oleh para ulama, ya, itu adalah biddu'a, dengan berdoa. Ya, dan doa itu termasuk sebab, min asbab, ya, dari sebab-sebab yang bisa merubah takdir. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama, ya, kenapa doa bisa merubah takdir, padahal hukum asal takdir itu tidak bisa dirubah. Ya, ada namanya takdir azali, takdir yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz, tidak akan pernah berubah. Tapi di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan bahwasanya tidaklah sesuatu yang bisa merubah sesuatu kecuali addu'a, kecuali doa. Dan dibahas oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya, antara doa dengan takdir itu tidaklah bertentangan sebenarnya. Ya. Dan takdir yang dirubah sebab doa itu sebenarnya juga sudah tertulis di takdir azali. Jadi takdir azali itu pada hakikatnya tidak berubah. Ya. Tidak berubah. Jadi dengan kita berdoa itu merubah takdir, dan perubahan takdir ini sudah tertulis di takdir azali. Jadi tidaklah bertentangan hal ini. Ya, jadi doa ini termasuk sebab yang bisa merubah sesuatu. Allah taala miswab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'innillahi azza wa jal. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.